dari Fatimah. Maka Khadijah bertemu dengan Nabi di mana? Di Abdi mana? Siapa masih ingat nasab Nabi SAW? Muhammad bin Abdul Karim. Sudah sama sih. Masalah di tempat boleh. Masalah pertama ini kebangetan. Muhammad bin siapa? Abdullah terus. Abdul Karim terus. Terus. Dan Abdullah Tarif siapa? Bin Hashim. Habis bin Hashim. Bin Abdi mana? Setelah Abdi mana? Bin Qusay, bin Kilab dan seterusnya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi mana? Bin Qusay bin Kilab. Jadi dari jalur ibu ketemunya di Abdi mana? Dari jalur ayah bertemunya di Qusay. Dan tidak ada satupun istri-istri Nabi memiliki nasab seperti ini. Nah, kecuali nanti Ummu Habibah. Beliau adalah bangsawan besar. Beliau adalah keluarga besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah beliau Khuwailid terkenal sebagai seorang laki-laki yang sangat cerdas, kaya, terhormat, berakhlak mulia, jujur dan terpercaya. Bapaknya adalah tokoh Khuwailid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebelum menikah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sejarah mencatat bahwa Khadijah pernah menikah berapa kali? Dua kali. Dengan Abu Halah. Dan dari Abu Halah beliau dikaruniai berapa anak? Dua anak. Siapa saja? Hindun dan siapa? Ya dan Halah, kan namanya Abu Halah. Ini ya, nama anaknya Halah. Masa anak nama namanya Joko atau Asep? Ya namanya Abu Asep. Itu dan Halah, kan namanya anak Abu Halah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, lalu pernikahan itu berakhir karena suaminya meninggal dunia. Abu Halah meninggal. Dan Hindun dan Halah adalah dua anak laki-laki. Setelah itu suaminya meninggal dunia, lalu Khadijah menikah dengan Atiq Al-Makhzumi. Dan dari Atiq Al-Makhzumi beliau mendapatkan seorang anak. Berapa anak? Satu. Nama anaknya Hindun. Tapi ini perempuan. Jadi beliau punya dua Hindun. Satu Hindun laki-laki dan yang kedua Hindun perempuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, sebagian para ulama mengatakan Hindun adalah kerabat Khadijah yang dimaksudkan oleh Aisyah. Ketika Aisyah menceritakan Nabi kalau menyembelih maka motong-motong dagingnya lalu dia bagi-bagikan kepada famili Khadijah. Nah, yang dimaksud Aisyah kata sebagian para ulama itu Hindun dan Ha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Setelah kedua suaminya meninggal dunia,

Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, saya akan cover semua. Tapi orang sepertimu harus dapat yang benar-benar istimewa. Dan setelah saya pikirkan, rasanya tidak ada yang lebih istimewa dari Khadijah. Tidak ada yang lebih istimewa dari Khadijah. Dia cantik, dia kaya, dia terhormat, dia baik, dia thahirah. Bagaimana dengan dia saja? Lalu kata Nabi, wa kaifa li bidani? Bagaimana mungkin dia orang kaya sama bisa? Lalu kata Nabi, ada yang serahkan semua kepada diri. Pokoknya kamu terima beres saja. Antum kalau nyari comblang cari yang kayak begini. Benar. Lihat, elegan banget loh. Dia nggak datang curcuk-curcuk. Eh Muhammad, aneh datang dari Khadijah nih. Dia suka sama kamu, nggak bilang gitu. Itu nggak berkelas. Nggak berkelas, itu bikin malu Khadijah. Nabi bisa nggak bilang begitu. Nabi, Nabi bisa pancing dulu. Kok gak dikasih? Ini sih, tapi gak ada uang. Mana kalau saya cover sih? Tapi tunggu-tunggu, jangan nikah sembarangan. Orang seperti engkau ini gak pantas nikah dengan sembarangan wanita. Saya pikir-pikir dulu ya. Ini yang paling pantas buat kamu tuh Khadijah. Gimana kamu? Emang bisa? Urusan saya itu. Udah dicatat kan ibu? Ya kan ya, bisa kan? Nanti kita bahas masalahnya. Kita bahas khusus masalahnya. Kita kan, kalau bicara langsung saya dari ukti fulana, dia tergila-gila dengan antum, mau taruh di mana tuh muka? Tapi kalau gini kan dibalik jadi kondisi. Dibalik. Padahal kondisi yang maju duluan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau anda, kalau kau bisa atur, saya akan maju. Fadhahaba fa'abaraha fa'arsalat ilaihi aniti lisa'ati kata wa kata wa arsalat ila amma'a ila amina amma bin Asad di Zawijah. Lalu Nafisa kembali ke Khadijah dengan memberikan kabar gembira bahwa misi berhasil. Muhammad, maaf. Nah, tapi yang menariknya di riwayat yang lain, ada riwayat dalam sejarah itu Khadijah itu sempat bicara langsung. Nah, jadi Khadijah sampaikan keinginannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ingin, jadi ketika beliau mengutus Nafisa, beliau ingin main aman. Jadi beliau safety player. Jadi begitu saya bilang semua sudah terkendali. Jadi nggak akan ditolak, aman. Jadi ketika Khadijah bilang saya mau menikah dengan kau karena nasabmu, karena keinginan akhlakmu dan seterusnya, maka Nabi karena sudah diatur oleh protokol yang tadi oleh Nabi Isa, selesai semuanya. Akhirnya mereka sepakat untuk menikah di sebuah hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan, bersama paman-pamannya, bersama keluarga besarnya. Mereka datang untuk melamar Khadijah, mohon untuk menikahi Khadijah. Dan Khadijah pada saat itu akan dinikahkan oleh pamannya, Ammar bin Asad. Ammar bin Asad bin Abdul Uzza bin Husain. Perlu kita ketahui, ada sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa ketika Khadijah jatuh

Nah, Abu Thalib yang menjelaskan, kita sama. Anda keturunan Ibrahim, kita keturunan Ibrahim. Dari Darul Ismail, dari Darul Ismail. Luar biasa, apa gimana? Ja'alana abada dan haraman wa baitan mahjuja. Dan Allah menjadikan kita sebagai penjaga atau sebagai penduduk tanah suci dan orang-orang yang menjaga Ka'bah dan Baitul Haram. Ingat tuh, cucu saya ini atau keponakan saya ini cucu Abdul Muttalib. Dan dia adalah keturunan Bani Hasyim. Dan kita sama-sama penduduk kota Mekah, tanah haram. Dan kita yang mengontrol Baitullah. Wa ja'alana ka'buka ma'alannas. Dan Allah menjadikan kita semua di sini sebagai pemutus-pemutus kebijakan jika ada manusia yang bersengketa. Anda mulia, kita juga mulia. Lalu beliau mengatakan, "Pemahina Muhammad bin Abdullah, man la yuzan bihi fatan min Quraisy illa rutiha alaihi dirham wa fatan wa aqla." Dan adapun keponakanku ini, dia bernama Muhammad bin Abdullah. Silakan bandingkan dia dengan seluruh anak muda di Mekah. Maka dialah yang terbaik, yang termulia, yang teristimewa, dan yang tercerdas. Oh, masya Allah. Wajahnya firman Allah. Walaupun dia tak punya duit. Gitu. Walaupun maksudnya uangnya sedikit, walaupun firman Allah, walaupun hartanya sedikit, tapi Anda boleh adu lah keponakan saya. Mau diadu sama siapa? Saya jamin dia lebih cerdas, lebih mulia, lebih berakhlak, lebih tinggi dan segala. Kita akui keponakan kita uangnya tidak banyak. Fakir baru, wala zani. Tapi juga harta itu kan semu dan akan hilang. Wa'ayun musajjah, dan akan hancur semua dan rentan diambil oleh Allah. Jadi sekali lagi Abu Thalib ingin menjelaskan, keponakanku adalah pemuda yang mulia, pemuda yang dewasa, pemuda yang berakhlak, pemuda yang jujur, pemuda yang matang, pemuda yang bertanggung jawab. Walaupun dia tidak punya uang, tapi kalaulah keponakanku kaya raya, apa sih artinya uang? Gitu. Apa sih artinya uang? Uang kan semu, uang tuh fana, uang tuh bisa hilang, uang bisa bangkrut. Jadi Abu Thalib luar biasa. Jadi dia katakan keponakannya itu nggak punya uang banyak, tapi diangkat lagi keponakannya. Kalaupun dia punya uang banyak, punya waktu nggak perlu dibanggakan, dan nggak ada hal yang bisa dibanggakan dengan itu. Orang itu dibanggakan karena akhlaknya, karena kematangannya, karena kecerdasannya, karena ilmunya. Karena harta itu hilang. Jadi kalaupun keponakanku kaya raya, nggak ada keistimewaannya. Walaku fi Khadijah binti Khuwailid raghbah. Allahu akbar. Dan Abu Thalib mengatakan, dan keponakanku ini yang gak ada duanya, yang paling utama, yang paling mulia, yang walaupun gak punya uang banyak, tapi walaupun dia kaya gak ada gunanya juga, karena dia sudah sangat mulia dengan kedudukannya, dengan kemuliaannya, dengan jati dirinya dan karakternya. Dia ingin menikah dengan Khadijah. Dia ingin menikah dengan Khadijah. Luar biasa. Saya ingin bertanya, yang pengen nikah duluan siapa? Nabi atau Khadijah? Khadijah. Tapi ketika khutbah itu tidak disebutkan. Abu Thalib mengatakan dia ingin menikah dengan Khadijah. Walaupun itu menarik, dan Khadijah juga ingin menikah dengan dia. Abu Thalib tidak mengatakan dan keponakan saya itu dikejar-kejar keponakan kamu. Kenapa? Karena Abu Thalib ingin menjaga kehormatan Khadijah. Walaupun sekali lagi tindakan Khadijah tidak keliru, tidak salah,

dengan agama dan akhlaknya. Jadi hablum minallahnya bagus, akhlaknya, hablum minannasnya bagus, fazawwiju, nikahkan. Wa illa, kalau tidak nikahkan takut fitnah, maka akan terjadi fitnah. Oh, fasadul ain atau kerusakan. Artinya, ketika Anda tolak, lalu Anda nikahkan anak perempuan Anda dengan orang yang enggak bagus agamanya, maka akan terjadi fitnah di dalam rumah tangga. Itu salah satu makna. Jadi kalau kita tidak nikahkan dengan yang baik agamanya, lalu kita cari karena parameter harta, parameter jabatan, maka siap-siap saja rumah tangga itu fitnah. Itu ke pihak wanita. Ke pihak laki-laki, Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Yang pertama apa? Dijamalnya, karena kecantikan. Yang kedua, walinasabiha, karena garis keturunan. Yang ketiga, walimaliha, karena hartanya. Yang keempat, waliliha, karena agamanya. Falat warabita ini taribat jadah. Maka pilihlah yang agamanya bagus, maka Anda akan beruntung. Ada. Jadi akhlaknya, kebaikannya. Ustaz, ini kan menikah belum di masa Islam, terus gimana kita ambil? Betul, tetapi parameter kebaikanlah yang menjadi fokus mereka berdua. Coba lihat Khadijah. Khadijah tidak mempedulikan sekaya apa calon suaminya. Ketika dia dilamar oleh para bangsawan, para orang kaya, para pejabat, dia tidak mau. Tapi dia jatuh hati ke seorang anak muda yang kan waktunya umurnya sangat jauh karena kesalahannya. Dia tidak peduli anak muda ini tidak sekaya yang lain. Dia menjadi yang menjadikan fokus oleh Khadijah. Adapun Nabi SAW, dia tidak peduli mendapatkan janda. Padahal pemuda seperti itu akan berpikir berkali-kali untuk mendapatkan janda. Tapi Nabi tidak peduli. Dia tidak peduli, dia beliau dapatnya. Dua kali menikah lagi. Tiga orang anak, bayangkan. Atau siap tidak nikah janda tiga orang anak? Siap. Empat orang anak? Siap juga. Masya Allah. Bagus. Jadi tiga orang anak berat. Tapi Nabi memfokuskan dan melihat kesolehannya Khadijah, kebaikannya, akhlaknya, ketulusannya. Itu faktor yang, kedua. Apa faktor kedua parameter mencari pasangan? Apa faktor kedua? Nah, yang pertama tadi apa? Agama dan kesolehan. Faktor yang kedua? Kita suka personalitinya, fisiknya kita suka, komunikasinya serak. Kalau bahasa anak muda baru sekarang, chemistry-nya dapat gitu. Chemistry-nya dapat. Pokoknya kayaknya cocok banget ya. Itu dia. Ini bukan saya yang bicara. Ini kesimpulan para ulama fikih. Karena kan nggak ada orang perfect gitu. Ya kalau bisa dapat empat-empatnya bagus lah. Kan gitu ya, cantik ya, kaya ya, apa, anak pejabat, udah gitu tunggal, bapaknya sudah pasang ring gitu. Mau cari mulut-mulut, pokoknya saya mau nyari yang seperti foto model gitu, susah gitu. Tapi banyak di mana foto, banyak, tapi pertanyaan malu gak sama Anda. Mendingan realistis aja. Susah, nyari idealis susah. Pegang dua. Agamanya bagus. Dan yang kedua, kita suka dengan personalitinya. Secara personal, bukan hanya fisik ya. Jadi fisiknya, terus gayanya, cara dia bicara, sudut pandangnya, terus hal-hal yang bersifat personal. Hal-hal yang bersifat personal. Dalilnya apa? Kata para ulama, disyariatkannya nafal. Disyariatkannya nafal.

bapak untuk apa? Ya untuk dicek dulu. Karena kan ini anak Anda lagi mampu membuka asmara. Anda jangan serahkan kepada anak perempuan Anda begitu aja. Cek dulu nih siapa nih orang gitu. Pastikan apa yang disampaikan benar. Cek dulu. Jadi cara Aisyah, cara Khadijah bisa dicoba. Kasih uang, sengaja dan seterusnya, tidak kenal dari orang. Jadi ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin di rahmat Allah. Dan yang terakhir, kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh menghinakan diri di hadapan ahli dunia. Dan orang jahiliyah aja ngerti masalah ini. Abu Thalib tidak mau ngemis-ngemis di hadapan keluarga besar Khadijah. Makanya dia angkat keluarganya. Oleh karena itu, apalagi kita sudah belajar agama, tidak boleh menghinakan diri di hadapan ahli dunia. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulullah dan orang-orang beriman. Yang mulia itu orang-orang beriman, bukan orang-orang ahli dunia. Ad-dunya malunah, dunia itu terlaknat kata Nabi. Bagaimana mungkin kita menghinakan diri di hadapan ahli terlaknat? Enggak mungkin lah. Tapi bukan berarti kita meremehkan orang. Bukan berarti kita jelek-jelekan orang, tidak. Tapi ingat, kita harus tampil elegan dan tetap tawadu. Abu Thalib tidak mau ngemis-ngemis, ngarep-ngarep, enggak. Semua pidatonya luar biasa dan sangat elegan. Sebuah permainan yang amat cantik. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah diantara pelajaran yang bisa kita petik. Semoga bermanfaat. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ini kan ada sedikit masalah buat dia untuk menyampaikan informasi donasi di sekat jauh. Mau sama satu atau sama yang sini? Ustaz, bolehkah kita bersemangat perbaiki diri agar bisa seperti Khadijah dengan alasan agar suami kita tidak taat dulu? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Terima kasih jazakallahu khairan. Saran saya, minta yang terbaik kepada Allah. Karena kita minta yang terbaik untuk diri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Bisa jadi di sebuah rumah tangga yang terbaik itu poligami, tapi bisa jadi keluarga lain yang terbaik itu monogami. Minta yang terbaik. Al-khairu khairullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jadi minta yang terbaik. Dan tetap semangat untuk memperbaiki diri seperti Khadijah. Bagaimana pendapat Ustaz jika manusia secara personalitinya mungkin kurang tapi dari segi agama baik? Apakah harmonis rumah tangga akan didapat? Bukankah Allah lah yang menimbulkan rasa cinta kepada hambanya? Ya, terima kasih jazakallah. Betul, Allah yang menumbuhkan rasa cinta kepada hambanya. Tapi perlu kita ingat, rasa cinta itu diberikan jika kita menjalankan prosedur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu prosedur Allah adalah pilihan pasangan yang agamanya dan kesolehannya bagus, serta kita suka dengan personalitinya. Karena Islam itu adalah agama yang selaras dengan fitrah. Kullul mauludin yulad dalam fitrah. Setiap bayi lahir dalam kondisi fitrah. Apa maksud fitrah dalam hadis ini? Di antaranya Islam. Dan fitrah laki-laki suka dengan wanita secara personaliti, dan wanita suka dengan laki-laki secara personaliti. Itu tidak bisa dibantah. Dan terbukti, coba bayangkan, Thabit bin Qais itu enggak bisa bertahan dengan istrinya. Ini sahabat dan sahabiyah. Dan perlu kita camkan, Nabi bersabda, al-arwahu junudun mujannada, ruh. Nabi bersabda, an-nasu ka'ibili mi'ah, manusia itu seperti 100 ibil, 100 unta. Apa mana manusia seperti 100 unta? Nyari yang cocok itu susah banget. Nyari yang cocok itu susah. Jadi beda dengan kuda. Kalau antum punya kuda, antum punya dua kuda, antum pelatih, dia bisa menjadi tunggangan yang nyaman. Tapi otak tidak, cocok-cocokan. Begitu juga dengan manusia, perlu kita camkan. Tidak setiap orang soleh jika disatukan dengan orang soleh nyambung. Tidak setiap orang soleh jika disatukan dengan orang soleh kompak. Betul atau tidak? Dan kita pengalaman, kita pengen. Kita punya teman yang satu baik banget, yang satu baik. Ya pas kita pertemukan gak cocok. Dia ngomongnya kemana, ini ngomongnya ke utara. Dan begitu juga dengan suami istri. Susah. Jadi gak bisa hanya mengandalkan agama. Kalau hanya mengandalkan agama, maka sahabat yang mau nikah kan tinggal merumah aja. Orang depannya sahabian semua. Ada yang meragukan kualitas agama sahabian? Gak ada. Sahabat kalau mau nikah kan tinggal meremaja, tempar aja handuk gitu. Siapa yang dapat itu saya menikah sama dia. Misalnya demikian. Oh, soalnya semua kok ini generasi terbaik. Tapi ketika ada yang melihat, mempertimbangkan lain dan lain, itu menunjukkan bahwa ini tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, Allah menyembuhkan rasa cinta, tapi perlu ingat, cinta itu tidak mudah diatur, tidak mudah dikendalikan. Makanya Nabi mengatakan ruziqtu hubban. Aku dianugerahkan oleh Allah untuk mencintai Khadijah. Dianugerahkan Allah, Nabi mengatakan dianugerahkan. Pertanyaannya, apakah Anda diberikan cinta kepada Allah? Ini kan pertanyaan yang besar. Maka kalau kita ingin benar-benar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, ikutilah tuntunan Nabi SAW. Mahar yang Nabi berikan berupa apa Ustaz? Jazakallah. Dalam sebuah riwayat 20 unta. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan ingin bertanya, di antara semua istri Nabi, mengapa yang paling terkenal Aisyah radhiyallahu taala anha bukan Khadijah? Lebih sering disebut Aisyah dari Khadijah. Kenapa Ustaz? Afwan Ustaz, tolong. Saya enggak tahu ya. Karena kalau bagi saya sama-sama terkenal sih. Terkenal kan relatif. Iya. Khadijah sering disebutkan enggak? Sering banget. Tapi kalau maksudnya dalam hadis betul,